Selamat malam Blitar. Terima kasih Wenzo Lover yang sudah hadir malam hari ini. Thank you. Coba kita nyanyi bareng lagi. New Gendedes. Suara angin, angin sing rindu ati. Ngelengake sliramu sing